Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal kita di hari-hari terakhir ini. Siangnya maupun malamnya, baik amal yang berkaitan dengan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, dan menjauhkan perbuatan maksiat, infak dan sedekah kita dan seterusnya. Karena detik-detik Ramadan adalah emas yang sangat berharga. Orang yang mereka menyanyikan Ramadan adalah kerugian yang sangat luar biasa. Para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Ashar al-Qawaid fi Tazkiyati Nafas, kita kepada al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6. Qaidah yang ke-6 yaitu ikhlaqul manafil allati tukhriju bil insani anit tazkiyah wa tuqi'uhu fi radhilah. Qaidah yang ke-6 adalah kiat untuk menjaga kesucian jiwa dengan menutup semua celah yang akan mengeluarkan manusia dari dan akan menjauhkan dari keutamaan jiwa dan akan kepada perkara-perkara yang rendahan, yang hina. Terwujudnya tazkiyatun nafs dengan menutup semua celah yang akan menyeret seorang kepada perbuatan rendah dan hina, yaitu kemaksiatan. Maka tinggalkan itu semua celah perbuatan maksiat. Dan jangan coba-coba untuk kemudian melongok maksiat, pasti akan terseret untuk melakukannya. Maka ikhlaqul manafil, semua jendela maksiat ditutup. Jangan ada celah untuk memberikan kesempatan melongok perbuatan maksiat. Ini adalah di antara kaidah untuk menjaga kesucian jiwa. Karena ketika orang dia mencoba-coba melongok perbuatan maksiat, dia akan keseret dan akan masuk melakukannya. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Fayahtajul abdu hajatan masatan ila ikhlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tutassiha. Seorang hamba benar-benar membutuhkan, yaitu kepada ditutupnya semua celah yang akan merendahkan dan akan menghinakan dirinya. Ini sangat dibutuhkan seorang hamba. Wa qad duriba lana fi sunnah mathalun yubayyinu khuturata wuluji al-abdi fima yudayyi'u alayhi dinahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat tamsil, telah dibuatkan tamsil kepada kita dalam sunnah Nabi, perumpamaan yang menjelaskan khuturata wulujil abdi fima yudayu alaihi dinahu, bahayanya seorang hamba yang mereka memasuki wilayah yang akan merusak agamanya. Fafil hadith, dalam hadith Nabi mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqiman ala jambai sirat suran fihima abwabun mufattahatun wa'ala al-abwabi suturun murha wa'ala babi sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulu sirata jami'an la wala tata'arraju wada'in yadu'u min fawqis sirat fa'idha arada yaftahu shay'an min tilkal abwab qala wayhaq la taftahu fa'innaka in taftahu talijhu wassiratu al-islamu wasuran hududullah wal abwab wal mufattaha mahamullah wa dhalika da'i ala ra'si sirat kitabullah wa da'i min faqi sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Di antara tamsir Rasulullah SAW tentang sirat al-mustaqim, Nabi menggambarkan kepada kita gambaran tentang sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan. Wa ala jambai sirat suran sirat, katakanlah ini jalan, ini adalah jalan sirat, di kanan kirinya ini ada tembok, ini batas-batas tembok. Fihima abwabun mufattahatun, lalu di tembok-tembok ini ada pintu yang terbuka. Wa'alal abwabi suturun murhah, kemudian di atas pintu tadi itu ada korden yang menjulur pintu. Wa'ala babi sirat da'in, kemudian di awal jalan, di apa pangkal jalan itu ada penyeru. Yaqul, yang menyeru, ya ayuhan nas udkhulu sirat jami'an. Wahai manusia, masuklah kalian kepada, masuklah ke jalan ini semuanya. Wahai manusia, masuklah semuanya ke jalan ini. Ini masuklah ke sirat al-mustaqim. Wala tata'arraju, jangan kalian, ya ini menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus lempang terus. Wada'in yada'u min fawqis sirat, dan ada penyeru yang ada di atas sirat, penyeru yang ada di atas sirat. Faida arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, dan ketika seorang akan membuka sesuatu dari pintu-pintu tadi, akan membukanya, maka penyuruh itu mengatakan, wai hak, celaka kamu. La taftahu, jangan kamu buka. Fa innaka inhu, kalau kamu buka, pasti kamu akan masuk. Wasiratul Islam, jalan ini adalah Islam. Wasuran hududullah ta'ala, dan tembok-tembok kanan kirinya itu adalah batas-batas Allah ta'ala. Wal abwab al-mufattaha maharimullah, pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika da'i 'ala ra'si sirat kitabullah. Dan penyeru yang ada di pangkal jalan, di ujungnya di pangkal jalan tadi, di awal jalan itu, atau pada ini pangkal jalan adalah kitabullah, ini Al-Quran. Wada'i min fawqis sirat, dan penyeru yang ada di atas jalan, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Penyeru ini yang ada di hati setiap muslim. Bapak sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini tamsil yang ditamsilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamsil yang Nabi sampaikan, yang Allah buat tentang Shirath al-Mustaqim. Shirath al-Mustaqim ini Islam, ini jalan. Shirath ke sana adalah jalan. Kemudian kanan kirinya itu ada tembok-tembok. Inilah batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian di tembok-tembok ini ada pintu. Ada pintu yang terbuka. Itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lalu di pintu itu ada korden yang menjulur. Ini yang dikatakan di sini, atau tamsil ini, menjelaskan bahwa amat sangat gampangnya orang untuk membuka hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. Kalau penutup pintu itu adalah dari kayu yang tergembok, itu akan kesulitan untuk membuka. Tapi ini hanya korden yang menjulur, yang tentu sangat gampang orang untuk membuka pintu-pintu tadi. Artinya celah untuk berbuat maksiat itu sangat mudah, sangat gampang. Dan begitulah kenyataan yang ada. Maksiatnya yaitu sangat menarik bagi nafsu manusia. Semua jenis perbuatan kemaksiatan itu sangat menarik bagi jiwa manusia. Karena Nabi mengatakan wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan keinginan syahwat. Sehingga rata-rata syahwat itu sangat menginginkan, sangat cenderung pada perbuatan kemaksiatan itu. Sudah begitu, kemudian ada faktor syaitan yang lebih mengompor-ngompori, yang lebih menyemangati, yang memberikan bisikan-bisikan untuk dia melakukan perbuatan maksiat. Sehingga intinya maksiat itu sangat gampang untuk dilakukan itu. Sangat mudah untuk dilakukan itu. Belum lagi tersebarnya perbuatan maksiat di sekitar kita yang sangat banyak. Gampangnya ditemukan segala macam bentuk kemaksiatan. Itu semuanya menjadikan betul-betul maksiat sangat gampang terwujud. Kemudian, di ujung jalan, di pangkal jalan, di awal jalan atau pintu masuk jalan, itu ada penyeru. Dan itulah kitabullah Al-Quran. Yang menyeru kepada manusia untuk semuanya masuk ke jalan ini. Ini jalan keselamatan, masuknya ke sini, masuklah ke sini. Seruan penyeru tersebut. Yang menginginkan keselamatan. Dan itulah Al-Quran. Menyeru manusia untuk betul-betul mengikuti jalan Allah SWT. Kemudian, di atas jalan, itu ada juga penyeru. Yang kalau orang ada orang yang akan membuka korden sehingga akan menyingkap pintu masuk kemaksiatan tadi itu, maka ada suara yang mengatakan, jangan kamu buka. Jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu akan masuk melakukannya. Itulah suara hati, itulah suara yang ada di hati seorang muslim. Seorang muslim kalau akan melakukan perbuatan kemaksiatan, ada suara hatinya, jangan. Itu haram. Jangan kamu masuk, jangan kamu ke situ. Nanti kamu akan melakukannya. Kamu akan terseret melakukannya. Inilah gambaran tentang Shirath al-Mustaqim yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti atau yang berkaitan dengan pembahasan bab ini adalah yaitu pintu yang tertutup dengan korden. Yang korden itu adalah yaitu celah, terbukanya celah untuk dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan korden itu menggambarkan bahwa kita gampangnya membuka celah-celah maksiat. Sangat gampangnya membuka celah-celah maksiat. Nah, orang yang mereka pingin yaitu istiqamah lurus di atas Shirath al-Mustaqim, dia terjaga baik agar tidak tertarik masuk ke celah-celah pintu maksiat tadi, maka jangan sekali-kali coba-coba untuk membuka pintu korden, nanti akan belok. Ini akan menyimpang. Tetaplah jaga diri Anda, lurus terus berjalan tanpa tengok-tengok kanan-kiri, tanpa tertarik untuk membuka pintu korden. Dengan begitu akan selamat sampai ke tujuan. Qala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat fa fataha abwaabal maharim allati fi suturi sirat yumnatan wa yusratan wa dakhala ilayha sawa'un kanat al-maharimu minasyahawat aw minasyubuhat akhadathu al-kalalib allati ala dhalika sirat yumnatan wa yusratan bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilayha. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali beliau menerangkan, barang siapa yang di dunia ini, mankana fid dunya qad haraja 'anil istiqamah 'ala sirat, barang siapa yang di dunia ini dia telah menyimpang dari Shirath al-Mustaqim, dari Islam, dari istiqamah, sehingga dia tidak istiqamah, tidak lurus, tidak lenceng, dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Fawataha abwaabal maharim allati fi suturi sirat yumnatan wa yusratan. Penyimpangannya itu dia membuka berbagai macam pintu-pintu keharaman yang ada di dinding sirat kanan atau kiri, yang dia sempat membuka celah-celah maksiat, dia terpeleset, dia masuk ke situ karena dia membuka pintu-pintu maksiat. Wa dakhala ilaiha, lalu dia pun terseret, terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan Allah, baik bentuknya syahwat atau syubhat, karena dia coba-coba membuka korden, dia coba-coba melongok perbuatan maksiat, baik syahwat maupun syubhat. Syahwat itu segala perbuatan yang termotivasi oleh syahwat yang dampaknya adalah rusaknya hati manusia. Yang orang apabila terlilit oleh syahwat, maka dia tidak peduli lagi dengan ilmu yang telah dia miliki. Walaupun dia orang yang telah tahu tentang ajaran agama, tapi ketika syahwat itu menguasai hatinya, maka ilmu itu seakan-akan tidak dia miliki. Seakan-akan dia tidak punya ilmu. Seakan-akan dia bodoh. Maka yang dikatakan bodoh itu ada bodoh ilmu dan ada bodoh amal. Artinya bodoh ilmu itu dia memang tidak tahu ilmunya. Sehingga dia bodoh, enggak tahu, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ilmu. Ini karena bodoh ilmu. Bodoh amal itu terkadang orang sudah tahu tentang perbuatan tersebut, status perbuatan itu, tahu ilmunya, tapi dalam prakteknya kayak orang tidak berilmu, sehingga beramal dengan kebodohannya. Ini adalah kebodohan. Semuanya termasuk bodoh. Bodoh ilmu dan bodoh amal. Nah, orang ketika di dunia dia menyimpang dari siratal mustaqim, tidak istiqamah, alias dia terpeleset, terjerumus, terseret arus dalam perbuatan syahwat maksiat atau syubhat. Kalau syubhat itu sasarannya rusaknya akal manusia, rusaknya ilmu seorang, sehingga menjadi kabur, tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, maksiat dengan taat, Islam dengan kufur. Ini gak bisa membedakan. Maka di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak yang seperti ini. Sampai ada orang yang super keterlaluan, tidak bisa membedakan antara Islam dengan kufur, sehingga mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Maka orang yang seperti ini, kalau orang Jawa bilang itu, raisom bidak, ini antara coklat sama telek lincung. Sehingga sama-sama coklatnya dianggap sama. Bagaimana orang bisa kemudian mengeluarkan pernyataan semua agama sama? Ini kalau enggak pura-pura tidak tahu, ya betul-betul bodohnya itu nemen. Dia bodoh nemen atau memang dia pura-pura dan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ini syubhat. Atau sebagaimana juga orang yang mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik, yang mereka terbalik-balik bahkan. Ini syubhat, sehingga rusak agamanya itu. Nah, orang yang mereka terlilit oleh syahwat dan terlilit oleh syubhat, ini namanya menyimpang. Menyimpang dari syarat al-mustaqib. Nah, orang yang mereka di dunia ini menyimpang dari syarat al-mustaqib, dengan terjerat oleh syahwat atau terjerat oleh syubhat, terjerat oleh syahwat kayak ahli maksiat, yang mereka tenggelam dalam judi, khamr, narkoba, kemudian free sex, kemudian segala macam maksiat, kenikmatan syahwat, yang terjerat dalam syubhat, yang semua firaquddalah, kayak khawarij, sufi, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, dan semua kelompok sesat. Ini adalah mereka terjerat dalam syubhat. Orang yang menyimpang seperti ini, nasibnya di akhirat kelak, ketika dia melewati sirat, akhodat ul kalalib, dia akan dicaruk atau akan dikait oleh pengkait. Allah akan sediakan di kanan-kiri sirat ketika menyeberang jembatan sirat. Kanan-kirinya ada kalalib, ini ada pengkait-pengkait, ada pengkait-pengkait. Ada apa namanya itu, pengkait-pengkait yang akan mengkait orang yang mereka di dunia pernah tercabik-cabik oleh syahwat dan syubhat, maka dia pun akan juga dicabik-cabik oleh kalalib, sehingga tingkat dedel duelnya itu bihasabi mafataha fid dunya min abwabil maharib wa dakhala ilaiha. Tingkat dedel duelnya dicabik-cabik pengkait ini sesuai dengan dedel duelnya di dunia oleh hal-hal yang Allah haramkan, syahwat maupun syubhat. Al-jasa min jinsil amal. Kemudian beliau mengatakan, wa minhu qauluhullah qaulullah taala di antara yang menjelaskan tentang kaidah yang ke-6 ini, yang ke-6 ini yaitu menutup semua celah pintu maksiat dalam rangka untuk menjaga jiwa kita tetap suci dan terjaga suci. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata-mata mereka, agar mereka ghabdul basar, menundukkan pandangan mata mereka, tidak jelalatan, tidak liar, tidak mata keranjang. Mata keranjang itu artinya brojol semuanya, atau semuanya diwadahi ke matanya itu, di mata diwadahi ke matanya tersebut, tidak lihat-lihat, tidak pilih-pilih, sehingga semuanya dilihat oleh matanya itu. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya, min yaghuddu min absarihim, tidak semua pandangan mata, tetapi sebagian dari pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Aku ada pun memandang yang baik-baik, yang akan bisa meningkatkan iman, yang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentulah pandangan mata, itulah bagian daripada mata untuk semakin mendekatkan kepada Allah Taala. Dan fungsi kehidupan yang memberikan manfaat dalam kehidupan dia. Wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Zat yang maha detail pengetahuannya terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat ini dibawakan oleh beliau, dan kita lihat komentarnya Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Abu Hayyan dari negeri Andalus. Andalus sekarang apa? Spanyol ya. Andalus sekarang lah ini Spanyol. Qudima ghadul basar ala hifdil farji li'anna nadra baritu zina wara'idul fujur wal balwa fihi asyad wa akthar. Berkata Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau mengatakan qudima ghadul basar, didahulukannya ghadul basar ala iftil farji, sebelum menjaga kemaluan, didahulukannya ghadul basar sebelum menjaga kemaluan, li'anna nadra baritul zina, karena pandangan itu adalah pos yang mengantarkan kepada perzinaan. Wara'idul fujur, dan perantara untuk terjadinya berbagai macam perbuatan kefajiran, kemaksiatan. Wal balwa fihi asyaddu wa akthar, dan bencana akibat pandangan mata itu sangat dahsyat dan sangat banyak. Pandangan mata ini adalah celah untuk terseretnya dalam perbuatan zina dan berbagai macam maksiat yang lainnya. Bencana-bencana akibat pandangan mata itu sangat banyak dan dahsyat. Ah, orang yang ingin menjaga kesucian jiwanya, itu hendaknya celah pandangan mata ini ditutup, sehingga dia tidak akan terseret kepada khayalan dari dampak pandangan mata. Ketika orang memandang celak Syaitan akan menjadikan potret pandangannya itu dijadikan patung yang nancep di dalam hatinya. Lalu akan dibakar oleh syaitan sehingga api syahwatnya itu menyala. Dibayang-bayangkan oleh syaitan tentang keindahan syahwat yang telah ditancapkan di hatinya itu. Sampai orang gak bisa tidur. Orang kemudian ini terus kepikiran terus tentang yang dia pandang itu. Ini adalah dampak. Sampai akhirnya terus diseret syaitan untuk melakukan action-action 1, 2, 3, 4, 5, sampai kemudian tujuan, sampai ada tempat tujuan yang paling diinginkan syaitan. Ghadwil basar itu celah. Ini hendaknya ditutup. Kalau Anda buka, Anda berarti akan masuk ke bencana-bencana berikut yang sangat besar. Maka kata seorang salaf, bersabar dari tidak memandang itu lebih ringan dibandingkan dengan bersabar setelah memandang. Kalau nggak memandang itu merem aja sebentar, merem itu, bersabar sebentar itu nanti nggak ada lagi efek apa-apa. Sabarnya lebih gampang, hanya merem gitu atau kemudian nggak lihat. Tapi kalau Anda melotot lihat itu, setelah itu ting telancep itu di hati, itu nancep di hati, maka sabar setelah memandang ini berat. Sabar setelah memandang itu berat. Bersabar setelah memandang itu berat. Terkadang dia gelisah, dibuat gelisah sampai berhari-hari. Dibuat gelisah sampai berhari-hari. Artinya beratnya menanggung beban setelah memandang. Maka dikatakan bersabar dengan tidak memandang itu lebih ringan dibandingkan dengan bersabar setelah memandang. Maka tentu ambillah yang lebih ringan. Ambillah yang lebih ringan. Agar ini kita pun tidak terbebani dengan beban berat. Wa qala Syekhul Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khabathi alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram alladhi tatma'u ilayhi nafsu wa tada'u ilayhi faman taraka shay'an lillah awadahu allahu khairan minhu. Berkata Syekh Sa'di, beliau mengatakan, maka sesungguhnya man hafidha farjahu wa basarahu, barang siapa yang dia menjaga kemaluannya dan menjaga pandangan matanya. Jadi ayat tadi itu antara menjaga pandangan antara penjagaan pandangan mata dengan terjaganya farji itu sangat erat kaitannya. Orang yang paling pandai menjaga kemaluannya, orang paling pandai menjaga pandangan matanya. Orang yang paling kesulitan menjaga kemaluannya, orang paling tidak bisa menjaga pandangan matanya itu. Itu sangat erat sekali. Kata Sa'di di sini, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang mereka menjaga kemaluannya dan pandangan matanya, taura minal khobathi, dia jiwanya itu akan tetap suci, bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran itu. Karena ibaratnya maksiat itu adalah cipratan maksiat, cipratan nokta hitam. Begitu dia maksiat, melemparkan pandangan mata, hatinya itu terciprati nokta hitam, cepret atau kecipratan, sehingga menjadi kotor. Yang khabath, yang perbuatan jelek, keji, jorok, maksiat ini, yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang perbuatan ini yatadannasu bihi ahlul fawahish, perbuatan maksiatnya itu akan menjadikan hinanya, rendahnya orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan maksiat. Membuat ahlal fawahis, para pelaku perbuatan maksiat itu menjadi rendah, menjadi hina. Sehingga kalau orang menjaga dari perbuatan tersebut, jiwanya tetap dalam keadaan suci dan ini bagus. Wasakat a'maluhu, orang yang mereka itu menjaga pandangan matanya, menjaga kemaluannya, menjaga dari hal-hal yang buruk tadi, amalnya akan suci, amalnya akan bersih, amalnya tidak akan terkotori, amalnya tidak akan keceleperetan kotoran-kotoran itu. Bisa bapitarkil muharram, karena dia meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Beda dengan orang mereka itu sambil taat sambil maksiat. Ada sih, sambil taat sambil maksiat ya banyak. Orang jalan ke masjid, sambil datang jalan ke masjid, matanya jelalatan, lihat kanan kiri enggak karuan, sehingga ke masjidnya ketaatan, jelalatannya kemaksiatan, itu amalnya akan terkotori oleh ya ini pandangan-pandangan mata tersebut. Pandangan yang diharamkan Allah SWT. Dan yang semisalnya dengan itu. Artinya banyak kebaikan yang bercampur dengan keburukan. Orang yang mereka menutup diri dari perbuatan celah-celah maksiat ini, amalnya akan bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran tersebut. Yang rata-rata jiwa manusia itu tatma' wa tad'u ilaih. Jiwa manusia itu sangat ambisi atau sangat antusias untuk melakukan perbuatan maksiat, dan nafsu manusia itu mengajak untuk bermaksiat. Mengajak untuk bermaksiat. Sehingga jiwanya itu mendorong-dorong pemiliknya itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Maka barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Setiap yang ditinggalkan karena Allah, setiap perbuatan haram yang ditinggalkan karena Allah, catatan pentingnya itulah, karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan, itu pasti. Yang disampaikan oleh janji yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disinilah seorang mukmin dia menancapkan kuat-kuat apa yang tegaskan Nabi ini. Setiap muharramah yang menjanjikan kelezatan, yang menjanjikan kenikmatan, kalau kemudian dia tinggalkan, itu pasti akan Allah berikan ganti yang lebih nikmat, yang lebih lezat, yang lebih baik. Walidha kana min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Oleh karena itulah, kebaikan seorang muslim, kebaikan Islam seseorang, alamat kebaikan Islam seorang itu, orang itu dikatakan Islamnya baik, itu diantara alamatnya apa itu? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Yang bukan urusannya. Urusan mata itu bagaimana melihat hal yang akan meningkatkan imannya. Membelokkan pandangan mata kepada perkara yang bukan, yang tidak akan meningkatkan iman, itu namanya melakukan hal yang bukan urusannya. Dari tingkat mubah sampai yang haram. Kemudian, kalau urusan orang, kadang-kadang orang suka pengen tahu tentang urusan orang. Itu ngapain kamu suka mau pengen tahu tentang urusan orang itu? Makanya ada di antara adab itu, kalau ketemu teman itu nggak boleh tanya, kamu dari mana? Yang ditanya bisa bingung. Kadang-kadang ada yang sangat privasi sekali. Itu gak perlu ditanyakan. Itu bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Urus dengan itu ketemu dia, sehat ya, kamu senangkan, kamu perlakukan dengan baik, sehingga tidak perlu mendetail-detail ya ini masuk ke wilayah yang bukan urusan Anda. Tentu pertanyaan itu bukan mutlak, tapi maksudnya arahnya ke situ. Ya boleh guru tanya, kamu terlambat dari mana? Ya boleh, karena ini berkaitan dengan yaitu kenapa dia terlambat itu. Tapi ingin tahu urusan orang yang bukan urusan dia dan tidak ada kepentingannya, itu yang kemudian tanda kebaikan seorang. Sehingga orang itu disuruh fokus. Intinya itu suruh fokus dengan apa yang akan bermanfaat untuk dirinya, yang menjadi urusan dia. Urusan kamu itu pekerjaan kamu. Pekerjaan orang, biarlah mereka pekerjaan, bekerja pada pekerjaannya. Bukan urusan kamu, kecuali kalau kamu punya urusan dengan dia. Ingin memperbaiki, ingin menangarahkan, ingin menasihati. Kalau nggak ada urusan, nggak usah ngurusi orang lain, urusan orang lain. Urusi urusan kamu sendiri. Fokus dengan urusan kamu sendiri. Jangan urusi orang lain, urusan orang lain. Sehingga kamu akan betul-betul produktif dalam kehidupan Anda. Tanda keislaman, tanda baiknya keislaman seorang itu, dia tinggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusan dia. Min fudulil kalam wan nadhar wa ghairi dhalik. Di antara yang sia-sia dan akan menjerumuskan perbuatan maksiat adalah fudulul kalam. Banyak ngomong, berlebihan dalam ngomong. Ini omongnya itu mumpluk, ini banyak ngomong. Fudulul kalam, omongnya berlebih. Kita ngomong itu secukupnya aja, seperlunya saja. Sehingga tidak kayak bebek, wak-wak-wak-wak, omongannya gak berhenti-berhenti, gak karuat, diem. Maka ada kitab namanya Kitab Somti, kitab yang mengajari untuk kita belajar diem. Diem itu perlu diajari. Karena kebiasaan orang itu dia pengen ngoceh saja omongannya dengan omongannya itu. Sehingga gak terkontrol tentang omongan lisannya itu. Fudulul kalam ini kan bisa menyeret kepada perbuatan-perbuatan yang merusak agama dia. Merusak ini akhlak dia. Wan nadhar, demikian pula fudulul nadhar. Berlebihan dalam memandang, memandang secukupnya. Memandang yang diperlukan untuk dipandang. Yang tidak diperlukan dipandang, jangan dipandang-pandang, menggelisahkan. Mandang mobil indah, dia enggak mampu beli, kemudian dia hanya tertegun, itu membuat dia gelisah. Ngapain mandang-mandang gitu? Biar aja mobil orang lewat begitu. Enggak perlu kita kemudian yaitu menghabiskan waktu untuk melihat hal-hal yang kalah gituan. Memangnya kamu mau beli, punya duit untuk membeli. Kalau tidak, tingkatannya tidak itu, Anda belum diberikan kenikmatan Allah ke situ, ya sudah. Nikmati saja apa yang diberikan Allah supaya bisa lebih bersyukur kepada nikmat Allah dan hati kita tidak dibuat gelisah. Maka kaidahnya yang dikatakan, yang diajarkan oleh Nabi kita adalah ungdur ila man asfala minka. Selalu lihatlah dengan orang yang di bawah Anda, itu akan menenangkan, akan menenteramkan, dan akan lebih mendorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia memandang yang lebih rendah, tapi urusan agama harus yang lebih tinggi yang dipandang itu. Jangan balik. Kalau urusan dunia ngelongok terus yang di atas itu. Sampai cang. Tapi urusan agama lihatnya di bawah. Alhamdulillah aku masih sholat. Banyak yang enggak sholat. Sehingga dia enggak ada ini semangat untuk meningkatkan kualitas. Qala Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wa aktsarul ma'asi innama tuwalliduha min fudulil kalam wan nadhar wa ma dakhil syaitan fa inna jarahataihima la ya la yamallani wala yasamani. Ibnu Qayyim mengatakan aktsarul ma'asi, kebanyakan perbuatan maksiat, innama tawalluduha min fudhulil kalam wan nazar. Kebanyakan perbuatan maksiat, tawallud itu terlahir min fudhulil kalam wan nazar. Terlahir dari karena banyaknya ngomong dan banyaknya melihat. Rata-rata kebanyakan perbuatan maksiat itu tawallud, terlahir, muncul itu dari sebab banyak ngomong sama banyak melihat. Omongannya enggak terkontrol dan ini pandangan matanya enggak terkontrol. Itu dari situ rata-rata itu. Maksiat karena ngomong itu ya banyak. Di antaranya berbicara tanpa berbicara agama tanpa ilmu. Melahirkan, ini adalah produsen penyimpangan yang luar biasa. Menimbulkan kesatan yang luar biasa. Kemudian ngomong hanya asal cerot-cerot, hanya asal keluar saja. Tanpa dia teliti omongannya itu. Nggak pakai otak, kata orang itu, ngomongnya ngomong dulu, otaknya itu mikirnya berikutnya. Mikir dulu baru ngomong mestinya itu. Bukan nerocos dulu, baru kemudian dipikir. Itu adalah penyesalan yang akan dia nanti dapatkan. Dan demikian pula memandang. Kebanyakan omongan dan pandangan inilah yang banyak melahirkan perbuatan kemaksiatan. Wahuma awsa'u madakhil syaitan. Dan lisan dan pandangan mata, keduanya ini adalah celah pintu masuknya syaitan yang paling luas. Syaitan bisa leluasa masuk melalui kedua pintu ini. Karena keduanya ini, fudhulul kalam dan fudhulul nazar ini, laya malani walayas amani. Gak ada bosannya, gak ada capeknya. Gak ada capeknya itu. Jarang maksudnya itu, jarang. Dari keduanya itu bekerja itu tanpa ada capek, tanpa ada bosan maksudnya itu. Jarang mengenal bosan dan capek, itu jarang. Mata itu, apa ini pandangan mata dan omongan lisan, jarang itu mencapainya itu, sampai capek bosan itu jarang. Sehingga terus banyak keluar dari lisannya dan pandangan matanya. Sehingga kebanyakan maksiat itu dari situ. Dari lisan dan pandangan mata. Maka kata Syabda Rasak, fayam bagi alal abdi ayakuna aqilan kayisan fayas'alallaha azza wa jal as-sabra wa najah wa ayyakta'a kulla turuq al-mu'addiyah lidiyai nafsi wa fujuriha. Maka seyukianya, selayaknya seorang hamba itu, seorang hamba yang akilan, yang berakal, kayisan, yang cerdas, seyukianya seorang hamba yang berakal, yang cerdas, fayas'alallaha as-sabra wan najah, hendaknya dia minta kepada Allah SWT kesabaran dan keselamatan. Hamba yang cerdas, hamba yang berakal cerdas, hendaknya dia itu minta kepada Allah bersabar, meminta kesabaran dan minta keselamatan. Wa yaqta'a kulla turuqi al-mu'addiyah lidiyai nafsi wa fujuriha. Dan agar memutus segala jalan yang akan mengakibatkan rusaknya jiwa dan akan menyeret kepada ini kejahatan kemaksiatan. agar diputus. Kalau sekarang itu ada gerakan memutus mata rantai penularan virus corona dengan anjuran ini tinggal di rumah saja. Karena corona sangat bahaya. Sehingga orang selalu dibubarkan di ketika berkerumun-kerumun, dihindari berkerumun-kerumun. Karena tahu ini bahaya. Ah, maksiat itu juga sangat berbahaya. Maka bagaimana memutuskan mata rantai maksiat sehingga dia bisa selamat, agama dia bisa selamat, dan dia tidak terpapar oleh maksiat sebagaimana tidak terpapar oleh corona, karena akan bisa menghancurkan agama dia. Fadinul abdi ra'su malih. Agama seorang hamba itu modal utamanya. Agama yang tidak punya agama atau agamanya rusak, artinya modal utamanya itu sudah bubar. Gak mungkin dia akan mendapatkan keuntungan, modal utama aja gak terjaga, apalagi keuntungan gak dapat. Agama kita ini modal pokok. Modal pokok apa sih? Modal pokok untuk selamat dari neraka. Kalau kita sudah kehilangan modal pokok ini, Anda mau jadi jenderal, presiden, ketua MPR, ketua DPR, konglomerat, mau jadi orang yang paling top se-Indonesia Raya, bahkan sedunia. Oh, Anda tinggal, Anda itu adalah ibaratnya tinggal nunggu menjadi bangkai, lalu dilempar ke jahanam. Numattihum qalilan tsumma nabtarum ila adzabin ghalidh. Kami berikan kesempatan menikmati kehidupan dunia yang singkat ini, lalu akan kami seret paksa dia lempar ke jahanam. Itu ketika kehilangan agama. Agama kita modal pokok kehidupan kita. Wa fil diyahi khasaratud dunya wal akhirah. Dan dalam menyanyikan agama itu adalah kerugian dunia dan akhirat. Kerugian yang tidak bisa ditambal. Kerugian yang tidak bisa ditutup. Kenapa? Kalau Anda ini rugi akhirat, alias menjadi penghuni neraka, vonisnya adalah menjadi penghuni neraka, walaupun Anda sediakan tebusan dalam bentuk emas sebesar bumi, bahkan bumi dua kali lipat milik Anda sendiri, dan Anda siapkan itu tumbal manusia seluruh penduduk bumi, semua ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul kerugian yang hakiki. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitanu al-nas. Lebih-lebih di zaman seperti zaman kita sekarang ini. Yang fitnah itu benar-benar datangnya kayak gelombang lautan. Datangnya kayak hujan yang deras. Ini kawaqil matar, kayak hujan turun deras. Sehingga orang bisa basah semuanya dengan fitnah itu. Kalau dia tidak punya payung untuk melindungi dari hujan, kalau dia tidak punya mantel untuk dia melindungi dari hujan, dia akan dibuat basah kuyup dengan ini hujan deras tersebut. Fitnah itu kayak hujan itu. Wan fatahat fihi abwaabus syubhat wasyahwat ma hadhil ajhizah alhaditsah wal mawaqi' almasbuhah. Di zaman kita ini lebih-lebih pintu-pintu syubhat dan syahwat itu terbuka lebar, sangat lebar. Sebagaimana di antaranya adalah adanya ajizah al-haditsah, yaitu HP, HP, fitnah HP, banyak penemuan teknologi zaman kita sekarang ini. Kemudian juga segala macam program-program yang merusak asusila, wal baramits al-munharifah, ini program-program yang menyimpang. Hatta saqat katsiran minan nas ila ilal riwayah, sehingga semua kenyataan ini bisa menyeret manusia, menggiring manusia kepada berbagai macam penyimpangan. Berbagai macam penyimpangan. Kenapa? Di antaranya santri itu enggak boleh pegang HP. Ya, rusak nanti. Dia dudul satu, kemudian cabangnya bisa 10. Bisa nanti lari kemana-mana. Pikirannya bisa kemudian bubar nanti in program nyantrinya itu. Ini karena pintu celah yang sangat membukakan pintu-pintu celah fitnah yang lainnya. Banyak. Sehingga banyak manusia terseret dengan hal ini semuanya kepada kubangan-kubangan kotoran maksiat, kotoran syubhat. Wasarafathum anil hidayah, dan memalingkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat malas salat, malas ke majelis taklim, enggak ada waktu baca Quran, tapi kalau untuk HP itu selalu ada waktu dan menyempatkan ada waktu dan pasti dia sempatkan. Ini fitnah. Sehingga memalingkan dari Allah, memalingkan dari zikir kepada Allah, memalingkan dari Al-Qur'anul Karim, memalingkan dari belajar agama, memalingkan dari ketaatan, mengantarkan pada perbuatan maksiat dan kelalaian dan seterusnya. Ini semuanya celah-celah dan itu sangat gampang. Didapatnya sangat gampang, segampang membuka korden tadi. Segampang membuka korden. Maka kalau Anda pengen terjaga, pengen jiwa Anda terjaga kesuciannya, tidak tercabik-cabik oleh syahwat dan syubhat, jaga betul. Jangan ini coba-coba buka korden tadi itu. Sangat gampang memang, karena memang fasilitas maksiat sangat banyak, sangat dimudahkan. Sehingga membutuhkan keteguhan hati yang luar biasa untuk bisa terus meniti lurus shiratal mustaqim ini. Demikian, Bapak sekalian, dan cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Ada 4 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya baru lulus SMA. Saya ingin menikah, namun orang tua saya selalu bilang harus sukses dulu. Keluarga saya tergolong keluarga menengah ke atas. Tolong nasihat Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita katakan begini, ya masyarah syabab, man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau Anda sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kemampuan itu diantaranya kemampuan fisik dan kemampuan kesiapan untuk mengelola rumah tangga. Pertama, Anda hendaknya yaitu lihat dulu diri Anda sekarang tahapannya di mana kesiapan untuk menikah itu. Jangan sampai Anda tidak punya persiapan untuk menikah, kemudian pasca menikah itu bisa terjadi bencana. Kemudian di zaman kita nikah muda itu bagus. Bagus ketika banyaknya fitnah-fitnah yang terpampang di depan mata kita ini. Tapi kalau itu didukung oleh keluarga juga, maka yang penting sekarang adalah lobby ke keluarga. Pertama adalah penyiapan Anda. Anda yakinkan pada orang tua kalau Anda menikah itu siap. Artinya siap itu bukan sekedar fisiknya siap kawin saja, tapi kesiapan untuk mengelola rumah tangga. Karena mungkin orang tua Anda itu nggak percaya Anda itu sudah siap berumah tangga. Kalau Anda sudah kelihatan siap, insya Allah orang tua pun akan yaitu mengizinkan. Dan mesti Anda fahami tentang orang tua Anda. Dan sekarang mikirnya bukan kepentingan Anda sendiri, yaitu pengen segera menikah. Tapi coba dilebarkan sedikit lagi. Jadikan ini sekarang bagaimana Anda itu menjadi da'i dan ingin menggarap orang tua untuk mengenal Islam, mengenal agama, mengenal sunnah lebih baik. Dan itu dengan cara diantaranya dengan meyakinkan Anda adalah orang baik, berakhlak baik, berkhidmat baik kepada orang tua, sehingga orang tua percaya kepada Anda. Dan tentu jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT agar terjaga dari terjerumus perbuatan yang haram, kemudian dimudahkan usahanya untuk melobi orang tua, dan orang tua ridha. Kalau orang tua Anda ridha dan support, mendukung, mungkin Anda sambil nanti kuliah atau sambil Anda nanti apa, orang tua support, keluarga baik, tentu ini adalah lebih mudah. Tapi kalau nanti tanya pasca nikah itu Anda harus bronto yuto, kemudian perang besar, kemudian Anda harus juga menghadapi risiko-risiko macam-macam, boleh jadi Anda bisa jebluk duluan dan bisa hancur di tengah jalan, maka persiapkan baik-baik. Artinya pikirkan dengan kematangan. Pikirkan dengan penuh kematangan. Insya Allah orang tua kalau melihat Anda itu sudah memang siap, artinya betul-betul bisa dipercaya, insya Allah juga akan memberikan izin. Yang penting ada pendekatan yang baik, dan itu adalah dengan akhlak Anda kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, apakah boleh kita mengambil video ceramah tanpa seizin penceramah, dan video itu diupload di YouTube? Dan bolehkah kita mendapat uang dari YouTube dari hasil video tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau video itu diupload di YouTube, insya Allah sudah untuk umum. Tetapi yang jadi masalah itu kalau untuk cari uang. Ini yang jadi masalah. Untuk cari uang. Yang ini, wallahu a'lam bishawab, kan berkaitan dengan yaitu ini orang lain. Kalau sekedar untuk disebarkan, untuk dakwah, disebarkan, manfaatnya lebih luas, insya Allah semuanya ridha. Tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Karena kalau soal motong-motong video itu, harus seizin yang punya diantaranya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah. Sehingga kalau untuk murni dakwah, disebarkan untuk murni dakwah, untuk perluasan dakwah, insya Allah ridha. Tapi kalau dia berkaitan dengan untuk kepentingan cari duit, ini yang jadi masalah. Wallahul muwaffiq. Pertanyaan ketiga, Ustaz, saya pengen hijrah, tapi saya sangat sulit meninggalkan zina. Ya, jujurlah dengan diri Anda, jujurlah dengan diri Allah, bagaimana Anda pengen hijrah dan tidak mau meninggalkan, namanya enggak hijrah itu. Hijrah itu at-tarku, hijrah itu artinya meninggalkan. Kalau Anda istilahnya pengen hijrah dari kampung, tapi nggak bisa meninggalkan kampung itu. Enggak, namanya nggak hijrah. Namanya nggak hijrah. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah menuju Rabbku. Sehingga dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Sehingga hijrah itu mesti rukunnya itu meninggalkan itu. Kalau enggak meninggalkan namanya enggak hijrah. Saya pengen hijrah, hanya pengen tok. Saya pengen makan. Makannya itu udah di depan mata, piringnya depan mata, tapi enggak diemplok-emplok, hanya pengen makan tok. Ya enggak manfaat. Enggak manfaat. Sehingga harus ada action, ada gerakan. Bismillah, minta tolong kepada Allah Ta'ala, tinggalkan, kemudian yaitu minta kepada Allah meninggalkan sesuatu, karena Allah akan Allah berikan rasa manis, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Itu harus diyakini, dipastikan, sehingga Anda punya tekad kuat, semangat untuk meninggalkan sesuatu yang memang untuk ditinggalkan. Hijrah itu atarku, meninggalkan. Kalau Anda tidak meninggalkan, ya namanya enggak hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, bismillah, afwan Ustaz, ana membayar zakat fitrah hari Selasa kemarin dengan berpegangan keputusan Menteri Agama agar di masa wabah ini disalurkan di awal Ramadan, karena ini masa krisis, banyak yang membutuhkan dan menghindari kerumunan. Sahkah zakat ana, Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas zakat fitrah itu harusnya pada akhir-akhir Ramadan. Pada akhir Ramadan. Itu yang para ulama ini sampaikan sehari atau dua hari sebelum salat id. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan kita cukupkan sekian. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan pada bab-bab berikutnya. InsyaAllah, bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Ustadz, gimana caranya ngingetin orang tua Ustadz kalau mereka salah, takutnya mereka tersinggung. Syukron. Ya, likuli maqam maqal. Setiap posisi itu ada pembicaraannya. Artinya, kata orang, harus kita pintar-pintar nguwongken. Ini ada tata caranya sendiri. Menghadapi anak-anak, beda dengan teman, beda dengan atasan, beda dengan orang tua kita. Ini cari cara bagaimana bisa bicara terbaik pada orang tua. Yang jelas, jangan terkesan menggurui. Kalau kemudian tidak bisa langsung dari kita, tidak bisa langsung dari kita, maka bisa lewat tangan orang lain yang kira-kira masmu, kira-kira didengar oleh orang tua kita. Sehingga nggak mesti dari kita. Tapi bagaimana orang tua bisa berubah di perbuatannya itu, walaupun dengan cara lewat orang lain. Ini harus pandai-pandai untuk mengolah, itu cara cari yang tepat. Karena begitulah ajaran Islam. Itu bagaimana cara mengingatkan orang yang salah itu kemudian tersadarkan, tapi tanpa kemudian tersinggung atau tanpa kemudian menimbulkan kemarahan. Cara artinya mencari cara yang tepat, ini termasuk sikap bijak. Termasuk sikap bijak. Nah, tentu yang paling tahu tentang, paling tahu watak orang tua Anda itu adalah orang tua Anda sendiri. Bagaimana perwatakannya orang tua Anda. Gini, jangan sampai Anda justru melakukan di saat yang tidak tepat. Ini yang perlu diperhatikan. Karena yang nama hikmah itu, fi'lul lati yambaghi, fi waqti lati yambaghi, ala wajhi lati yambaghi. Yang namanya bijak itu bersikap, ini bersikap tepat di waktu yang tepat kepada sasaran yang tepat. Itu namanya bijak. Sehingga membutuhkan ilmu, membutuhkan kelembutan. Ini adalah, ini sikap bijak. Dan itu PR bagi kita semuanya itu. Untuk bisa bersikap yang tepat dalam sikap segala sesuatunya itu. Tidak bisa orang diperlakukan sama rata. Oh, nggak bisa. Karena masing-masing orang perlu penanganan, penanganan sendiri-sendiri. Mobil aja juga perlu penanganan sendiri-sendiri antara mobil tua dengan mobil baru, mobil canggih dengan mobil ya ini apa itu manual, beda-beda. Artinya perlu perlakuan khusus. Demikian pula orang yang kita hadapi membutuhkan perlakuan khusus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, keberkahan ilmu, keberkahan umur sehingga kita selalu dalam kebaikan sampai akhir hayat. Jazakumullah khair, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.